sekali mengenalmu, pertama kali menyentuhmu, bergetar jiwaku, sangat berkesan di hatiku. Tibalah saat yang kutunggu, hatiku luluh karenamu, kasih pujaanku. Bougainville merah